نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ابنائي تقدموا الله يهديكم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل علم عباده أنهم ضعفاء والمساكين والفقراء الله عز وجل telah memberitahukan tentang diri-diri hambanya bahwa hambanya ini adalah hamba yang sangat lemah yang sangat miskin dan fakir di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang uyub, aib-aib di kehidupan mereka. Dan termasuk di dalam kekuatan ilmu seseorang. Di saat dia mengetahui bahwa dirinya membawa segudang aib. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa manusia ini tercipta dalam kondisi dha'af, lemah. Lalu kemudian punya kekuatan. Lalu kemudian kembali menjadi lemah. Wa syaibah. Menjadi tua. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Pemberitahuan seperti ini tentunya bagi orang yang beriman tidak hanya mengetahuinya bahwa dia tercipta dan tersusun serta berkondisi seperti itu, tetapi dia akan membuka selebar-lebar di dalam hidupnya. Di saat dia diberikan atau dalam kondisi lemah, dia tetap mampu untuk kemudian berjuang dan bisa menabung amal soleh di kehidupannya. Dan di saat dia berada di dalam kekuatan, dia mampu memanfaatkan kekuatan itu untuk kemudian bisa menabung yang lebih besar di dalam hidupnya. Namun tahukah kita, apakah yang menjadikan kekuatan yang sudah ada menjadi kuat? Apakah yang menjadikan hamba itu ada dalam kekurangan kemudian menjadi orang yang tersempurnakan? Hamba jelek menjadi orang yang baik dan bagus, yang hidup dalam khasarah kerugian menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Tahukah kita jalannya? Tahukah kita jembatannya? Tahukah kita yang akan mengantarkan ke arah demikian? Mari kita dengarkan apa bimbingan ulama kita, agar kita menyadari bahwa ternyata kekuatan yang kita miliki butuh untuk dikuatkan lagi. Kelemahan yang ada pada diri kita tidak boleh kita minder di dalam hidup. Karena kekuatan itu adalah kekuatan hubungan lahiriah dan batiniah seseorang bersama Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa manusia itu sesungguhnya punya kekuatan yang sangat mengherankan. Dengan dua kekuatan itulah dia mampu untuk berkiprah di muka bumi ini menjadi hamba yang terbaik, dan bisa dia berjalan menuju kehidupan akhirat menjadi hamba yang terbaik dalam perjalanannya dan memiliki bekal yang sangat banyak di dalam hidupnya. Manusia ini punya kekuatan dua yang dia harus wujudkan dan buktikan di dalam hidup. Dan setiap kekuatan ini, ma'asyiral muslimin, ada jalan dan jembatan untuk bisa meraihnya. Al-ula yang pertama adalah quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu yang ada pada seorang. Kekuatan ilmu ini terbentuk pertama dari dia mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, biasma'ihi wa sifatihi. Dia berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Kita akan sebutkan, ma'asyiral muslimin, bahwa generasi sahabat terdepan dalam urusan ini disebabkan sebuah anugerah besar yang mereka peroleh dan kemampuan mereka mengelola kekuatan yang ada pada diri mereka. Kalau bisa terhitung, kekuatan itu terkadang di penghujung dan sisa-sisa umurnya dia mampu menjadi manusia yang paling tangguh dan paling kuat. Dia tahu jalan yang akan menyampaikan kepada bari'ihi, kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, bukan cuma dia berpengetahuan bahwa ini jalan menuju Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tahu afatiha, ay afatuha. Dia mengerti segala yang akan mengganggu dan yang akan merusak dalam perjalanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah letak keutamaan yang telah diraih oleh generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang tidak akan ada generasi datang setelahnya yang akan bisa mencapai dan menggapai apa yang telah dicapai oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kendatipun mereka nasya'u, mereka terbangun, terbentuk hidupnya di atas kekufuran sebelum datangnya al-Islam, di atas pengingkaran kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian datangnya apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam berbentuk kekuatan di dalam hidup, mereka telah memiliki dua kekuatan ilmu yang tidak pernah akan bisa dicapai oleh generasi setelahnya. Apa itu ma'asyiral muslimin? Yaitu mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengetahui kebenaran alat tafsil secara rinci, dan mereka mengamalkan kebenaran itu alat tafsil. Yang kedua, mereka mengilmui tentang kebatilan alat tafsil secara rinci, dan mereka juga meninggalkan kebatilan itu secara rinci. Inilah dia manusia, tingkatan manusia yang paling a'la, yang paling tinggi. Dalam bahasa Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'lamuhum wa anfa'uhum linnasi wa anfa'uhum linnasi. Orang yang paling berilmu, orang yang paling berguna dan bermanfaat bagi manusia, dan orang yang paling ansah, paling penasihat buat manusia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengerti jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengilmui apa segala penyakit dan mara bahaya yang akan menghadang dan mengganggu perjalanannya, menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kekuatan ilmiah yang ada pada seorang. Tidak boleh seseorang untuk mengatakan bahwa saya kepingin mengerti hak, kemudian ahkam dan yang semisalnya tafasir, sementara dia tidak punya semangat untuk mengerti kebatilan, kejahatan, kejelekan yang semuanya itu membahayakan terhadap agamanya, membahayakan terhadap kepribadiannya, membahayakan terhadap anak keturunannya. Maka dia harus mengerti kedua-duanya. Inilah dia hikmah dan sir rahasia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada ucapan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tunqadu ural islam urwatan urwa idha nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya akan lepas dan putus sehelai demi sehelai, seutas demi seutas, setali demi setali, apabila di tengah umat Islam ini muncul para pemuda-pemudi, dia tidak mengerti tentang konsep hidup jahiliyah, tidak mengerti kebatilan, tidak mengerti, tidak banyak tahu, atau dengan bahasa lain, termasuk kekurangan yang sangat. Bisa seseorang mengerti kebenaran alat tafsir secara rinci, tapi terkait dengan kebatilan, dia mengilmunya secara global. Sungguh ini barakallahu fikum yang harus kita pahami, menjadi kekuatan di dalam hidup, kekuatan ilmiah pada diri seseorang. Dia mengerti terkait dengan al-haq, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan mengganggu perjalanannya. Beliau rahimahullah menambahkan, termasuk dalam kekuatan ilmiah seseorang, bisa dia mengenali dirinya sendiri. Dia tahu dirinya, wa ma'rifati uyubiha, dan dia mengenal dan mengetahui aib-aibnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa ini adalah kekuatan ilmu yang harus ada pada diri seseorang jikalau dia ingin menjadi manusia yang sempurna dalam batas kemanusiaan. Maka dia harus barakallahu fikum berupaya untuk mengilmui kebenaran, dan juga dia mengilmui kebatilan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yaqul, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami menjelaskan, menerangkan ayat-ayat, memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara huda dan ad-dhalal. Demikianlah kami agar nampak jelas dan terang jalan al-mujrimin, para pelaku dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa tidak cukup seseorang untuk mengenali kebenaran barakallahu fikum, namun dia harus dengan bersemangat sebagaimana semangatnya dia mengerti al-haq, maka dia harus penuh semangat untuk mengerti kebatilan, karena kebatilan ini akan bisa menggeranyang kapanpun dan siapapun. Tidak ada peduli apakah dia adalah seorang alim ulama atau dia adalah seorang guru dan ustaz ma'ruf atau masyhur, dia akan tetap dihantui oleh kebatilan, kesesatan dan mara petaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, di saat kita tampil untuk mengenali diri kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, lalu kemudian kita banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, di saat kita mampu meraih dan mewujudkan kebaikan di dalam hidup, kita tidak pernah riba atas kebaikan yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Kita terus barakallahu fikum beristighfar di belakang ketaatan yang kita perbuat, di belakang kebaikan yang kita perbuat. Jangan menganggap atau diri kita telah melakukan yang terbaik seolah-olah selamat, telah berada di tempat yang terbaik seolah-olah selamat, telah bergabung dan bergaul bersama orang yang terbaik di dalam hidup, akan menganggap bahwa dirinya akan selamat. Semuanya itu tidak ada jaminannya. Jaminannya datang dari Allah Azza wa Jalla di saat kita membuktikan di dalam hidup ini melangkah sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengenal kebenaran dan mereka juga berusaha untuk mengenal kebatilan ala tafsil secara rinci rahimani wa rahimakumullah jami'an. Quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu yang ada barakallahu fikum pada diri seseorang. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mengelola di saat kita kuat adalah dengan kekuatan ini. Mengelola diri di saat kita lemah, maka dengan kekuatan ini, yaitu quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu pada diri kita. Sekali lagi, bahwa kekuatan ilmu itu ada pada ma'rifati bari'ina, mengilmui tentang pencipta kita, mengilmui tentang asma'i wa sifati, mengilmui tentang jalan yang akan menyampaikan kepadanya, mengilmui tentang segala penyakit dan mara bahaya yang akan mengganggu perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari kekuatan ilmiah, yaitu dia berilmu tentang dirinya dan mengilmui tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kekuatan yang kedua, yaitu quwwatun amaliyatun iradi, kekuatan seseorang di dalam berkarya nyata di dalam hidup. Ini tergambar di saat pelaksanaan hak-hak yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla, dia menampilkan dan menjadikan diri orang yang terbaik dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba sebelum melakukan amal soleh untuk memantau amal-amal batinnya. Pertama, terkait dengan niatnya. Yang kedua, terkait dengan roja harapannya. Dia pantau ketakutan yang ada pada dirinya. Lalu kemudian, dia berupaya untuk kemudian tawakal. Setelah dia berwujudkan, dia memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, dia berusaha melakukan koreksian di dalam amal yang dia kerjakan, bahwa dia selalu butuh bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang muslim dan muslimah mencoba kemudian untuk membangun sebuah ketaatan, didasari karena mampu, didasari dia bisa, didasari dia kuat, didasari penopang yang banyak, pendukung yang banyak, lalu karena itu dia berani untuk berbuat, bukan karena dia menunggu bantuan dan meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Fa'lam ya akhil karim, inilah dia al-kibru barakallahu fikum. Inilah dia jiwa kesombongan, inilah dia jiwa keangkuhan. Maka di saat engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, bahwa engkau mampu berbuat karena memang semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jalla, engkau adalah manusia yang sangat tawaduk di dalam hidup. Tetapi di saat engkau kemudian mengarahkan bahwa engkau mampu berbuat, engkau bisa bekerja, engkau bisa menyelesaikannya dengan kemampuan, dengan ide, dengan ilmu, dengan segalanya, dengan tanpa engkau banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka engkau adalah orang yang mutakabbir, orang yang sombong di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini adalah kuwatun amaliyatun yang harus dijaga dengan melakukan pereksian yang sangat-sangat ketat. Kita butuh meminta bantuan terkait dengan kekuatan ikhlas. Kita butuh minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menanamkan rasa takut dan rasa berharap, menjadi orang yang lurus di dalam bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berbuat, sebelum berbuat, dan setelah berbuat, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ma'asyiral muslimin yang saya hormati, untuk kemudian kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla di belakang ketaatan dan kebajikan yang kita lakukan. Betapa sering keikhlasan itu tersambar. Betapa sering kehusuan itu lenyap dalam sebuah ketaatan dan kebajikan. Betapa sering niatan itu kemudian dinodai dengan kemauan dan keinginan duniawi. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak banyak-banyak mengembalikan kepada Allah, kalau kita tidak banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh betapa lemah amal yang kita lakukan dan tidak akan bisa menjadi kekuatan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, maka yang menjamin kita adalah Allah dengan adanya upaya besar dari diri kita sendiri. Di saat kita mewujudkan ketaatan dan kewajiban di dalam hidup, kita harus melakukan koreksian. Barakallahu fikum selalu. Jangan puas karena engkau mampu menabung banyak amal-amal dan amal, tetapi engkau harus berani untuk melakukan koreksian selalu terhadap amal yang kita lakukan dan amal yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Maka termasuk dalam kerugian seseorang di saat dia ridha buat dirinya sendiri dengan amal soleh dan amal kebaikan yang ia lakukan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam hidup. Jangan ada, karena engkau tidak akan pernah meminta ampun, engkau tidak akan pernah melakukan koreksian terhadap amal yang kau lakukan, karena anda sudah menanamkan keridhaan pada diri anda terhadap amal yang engkau kerjakan. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalaupun kita telah berupaya untuk menyempurnakan diri melalui amal dalam mewujudkan dan tugas melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban di hadapan Allah Azza wa Jalla, jadilah yang terbaik dalam penunaian amalan tersebut. Yaitu tadi yang saya sebutkan, koreksian ke dalam diri kita sendiri, barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah melakukan koreksian terhadap lahiriah amal yang kita kerjakan. Jangan ada dalam amal ini yang mengundang murka yang kita kejar cintanya, yang kita harapkan ridhonya, yang kita inginkan imbalan besar darinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka bila seorang muslim dan muslimah telah menyempurnakan di dalam hidupnya dua kekuatan ini, maka di saat lemah dia menjadi orang yang paling beruntung, dan di saat dia kuat dia mampu untuk melipat gandakan keuntungan di dalam hidupnya di saat dia menghimpun dua kekuatan tersebut, quwwatun ilmiyatun ilmiyah wa quwwatun amaliyatun. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Aqimish shalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.